Tayyib. Apakah membenci salah satu dari sahabat Nabi termasuk kekufuran? Ini melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Lafdzun 'am, lafadznya umum, mencakup semua para sahabat. Ya, satu saja sahabat yang kita benci itu termasuk tanda kemunafikan. Tidak harus terkumpul semua sahabat yang kita benci baru kemudian dianggap munafik. Lah, satu saja yang kita benci itu termasuk tanda kemunafikan. Naam.